tompo wingi kuwi wis tau waca apa karepeng atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elok ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marko kahananku wong bagus antem nono dekaku ramai itu Marco.